نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك ربنا وبحمدك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan ini, ya sedikit tentang poin dua itu, masalah sedikit tentang tazkiyah dan nufus insyaallah. Kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala adalah Ar-Razzaq. Allah Ta'ala adalah Ar-Razzaq, Razik, Razzaq, Mun'im, Mu'ti. Sebagian ulama berpendapat yang ternamanya Muhsin. Ya. Dan Allah Ta'ala At-Thayyib. Dia adalah At-Thayyib, Maha Baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Menyayangi, Merahmati, memberikan kita karunia-karunia. Kita tidak bisa menghitungnya dari kenikmatan-kenikmatan karena dia adalah Al-Mun'im yang memberikan kita kenikmatan-kenikmatan itu. Di catatan harian kehidupan kita, selalu ada kisah-kisah yang ketika ia adalah kelucuan, dia lebih lucu daripada komedi yang dibuat-buat. Ketika ia adalah keterharuan, dia adalah keterharuan yang tidak bisa disamakan dengan sinetron bertahun-tahun lamanya. Ketika dia adalah kebahagiaan, dia tidak bisa disamakan dengan kebahagiaan yang dipalsukan. Kata orang, every day is a new day. Every day is a new day. Setiap hari adalah hari yang baru. Rasulullah SAW menginginkan kita agar tidak terjatuh di lubang yang sama. Di masa terjaganya kita dan di masa tidurnya kita, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memelihara kita karena Dia adalah Ar-Rabb. Dia adalah Ar-Rabb. Dia memelihara kita semua tanpa kita sadari bahkan dan mungkin tanpa kita syukuri pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Penjagaan darinya ketika misalnya kita naik motor, baik ketika tidak hujan dengan teriknya matahari atau ketika hujan menerpa derasnya air hujan, ketika mungkin ketika itu kita merasa bahwasanya kita akan mati sebentar lagi dan ternyata Allah Ta'ala menyelamatkan kita, semua adalah penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita syukuri itu semua. Kita syukuri juga kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas terciptanya keinginan dan rasa ingin tahu terhadap agama Islam. Semakin senangnya kita dengan agama Islam, semakin senangnya kita mencari ilmu, maka kita harus sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di beberapa poin dalam kehidupan, sejujurnya kita sering merasa nyawa akan melayang ketika sedang ada di kajian. Bukan sering, kadang beberapa kali. Bukan karena apa, bukan karena sakit atau apa, tapi karena letih. Letih, dan bahkan sejujurnya di beberapa kali, dan di kajian Fawaidul Faid juga beberapa kali, yang mungkin antum gak sadari, jiwa seperti tidur, mata sudah ngantuk, udah gak kuat, anda seperti tidur, dan apa yang anda omongin anda tidak tahu. Anda tidak tahu apa yang mengalami. Dalam beberapa detik, seolah Allah istirahatkan sebentar. Setelah itu balik lagi. Seperti juga di kajian Tafsir Al-Kathir yang sore-sore, ya kamu udah capek, siangnya dia istirahat, dari pagi kajian semua. Beberapa minggu yang lalu pernah itu, sudah seperti nggak tahu apa yang mau diomongi, maksudnya nggak sadar apa yang diomongi, tapi ternyata tetap bicara dengan suara dan seterusnya. Itu adalah semua bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah alam seperti apa, bagaimana? Itu semua adalah bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita semua telah tercatat hak-hak kita masing-masing dan tidak ada istilahnya misalnya kita tidak terima dengan kemiskinan kita sekarang atau dengan kesombongan dengan kekayaan kita sekarang. Melainkan apa yang ada kita, apa yang ada pada kita sekarang itulah yang Allah gariskan kepada kita dan kita adalah aktor yang cocok untuk itu, bukan yang lainnya. Ketika antum nanti misalnya punya pintu ajaib Indoraemon, misalnya antum pergi ke abad 7 Hijriah, 8 Hijriah, ketemu dengan Ibnu Rajab al-Hanbali atau Ibnu Hajar al-Asqalani di abad 5, 9 Hijriah, beliau tidak punya laptop, tidak punya komputer, tidak punya apa-apa, handphone, tablet, LINE, WhatsApp, BBM, Instagram, dan seterusnya. Seandainya pada ketika itu ada Instagram, mungkin wajah beliau sangat Instagramable banget. Tapi gak ada. Gak ada searching-searching, gak. Tapi Masya Allah, kalau melihat Fathul Bari, antum akan menemukan sebuah karya yang lebih hebat daripada orang yang memakai Google keyword atau semacamnya. Gak mungkin ini dilakukan oleh orang yang mencari di internet. Makanya orang ini pasti hafal, hebat. Baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada zaman dahulu tidak seperti sekarang. Ketika bisnis itu kesibukan di mana-mana. Kita semua pebisnis, sibuk semuanya. Ada pikiran bercabang-cabang. Makanya orang yang berorganisasi di era 80-an tidak sama dengan yang sekarang, lebih rumit. Orang bikin yayasan zaman dulu lebih seperti sekarang, rumit. Dan kehidupan sekarang lebih rumit, kehidupan kota lebih rumit daripada desa. Oleh karena itu, jika misalnya Ibnu Hajar kita bawa ke sekarang, gak bakal kuat, ini bukan dunia saya. Dan gak bakal punya hafalan seperti hafalan di tahun 800 Hijriah. Karena apa? Karena masing-masing telah Allah tanamkan ini tokohnya untuk tahun ini, tokohnya untuk tahun ini. Dan antum tokoh untuk keluarga antum tokoh untuk zaman sekarang. Dan jiwa antum adalah tokoh yang cocok untuk mengisi badan antum sekarang. Untuk mengisi raga antum. Gak yang lainnya. Antum gak bisa jelaskan. Karena mau tukar sama dia, gak bakal. Dan antum pun belum tentu mau. Iya, gak bakal. Kenapa? Udah sesuai disesuaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hal yang penting untuk kita sadari seterusnya. Sehingga tidak ada kita misalnya tidak menerima, kenapa sih saya tidak seperti Fulan? Atau kenapa Fulan tidak seperti saya? Apa itu sombong? Gak bisa. Apa yang ada kita sekarang misalnya, kita bisa begini, itulah yang Allah gariskan buat kita. Kita mau berbuat sesuatu, mau punya cita-cita ini, enggak usah bertanya, aduh saya enggak tahu kenapa kok saya pengen banget kayak gitu. Saya nyesel pengen banget, tapi saya pengen banget. Tapi saya enggak, aduh, bingung. Berbelit-belit. Ya akhirnya semua kembali, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jika memang itu kebaikan, lakukan. Jika itu kebaikan, lakukan itu. Dan juga soal rezeki, jika kita iri terhadap orang yang di atas kita dari segi rezeki harta, maka sesungguhnya qanaah dan juga kita mencukupkan dengan apa yang halal, itu adalah kekayaan jiwa. Dan itulah hakikat dari kekayaan. Karena betapa banyak orang zaman sekarang, mereka tidak menemukan titik kepuasan dari apa yang mereka hasilkan dari kasut mereka. Karena tata cara yang tidak benar, tidak puas akhirnya. Tidak benar caranya, tidak puas endingnya. Dan mungkin ada hikmah di sini yang ceritanya pekan ini, Masya Allah. Suatu ketika di hari Selasa kemarin pagi-pagi ada telepon, ada undangan menjadi translator, penerjemah dari Saudi Arabia. Dari Saudi Arabia. Anda datar aja, enggak tertarik. Sampai diyakini, Mas, ini berjuta-juta, hanya sampai 4 kali. Berjuta-juta, Rabu sampai Sabtu. Nah, afwan, Anda simpan lagi ya, afwan, Anda pengen menjaga istri Anda. Gitu ya Mas, ya udah, Assalamualaikum. Berjuta-juta siapa yang gak mau gitu kan? Ah, kalau Anda dapat, Anda pamerin sekarang. Cuma gak dapat. Tapi kemudian apa yang terceritakan di hati? Bilang, Allah Ta'ala itu menguji anak yang tadi. Ketika ada yang afdol harus Anda jaga, Allah Ta'ala menguji di sisi ini supaya ini gak terjadi. Kak, udah ini singkirkan. Yang ini dulu diprioritaskan. Akhirnya apa? Alhamdulillah, saya yakin Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang lebih banyak daripada juta-juta. Ada cerita. Ketika Adiana ke Madinah, maksudnya semester ini, mau balik ke kampusnya. Ana bilang, di Saudi banyak kan orang kaya, banyak banget orang kaya, pemurah lagi mereka rata-rata. Banyak syekh-syekh kaya kan, banyak syekh-syekh. Ya udah, tolong deh nanti apa cari ini nih, dana buat beli kitab. Terus kirimin kemari, biar banyak kitabnya. Oke, ya insya Allah. Selama sekian lama, semester ini, ya nggak nyari kan. Tapi suatu ketika, seorang syekhnya nanya, ane butuh, ane pengen ada orang Indonesia, tolibul ilmi Indonesia, yang insya Allah nyari ilmu terus, buat ane dana ini buat beli kitab. Ya langsung ada yang bilang, wow, langsung diruat. Oke, deal, deal insya Allah. Langsung, oke, dikirim melalui telegram. Masya Allah, ini dapat ini. Oke, sampai sekarang anda tidak berhenti dari telegram karena sebenarnya baru kemarin-kemarin pakai telegram. Diberitakan. Itu insya Allah ada seorang saya, itu di pagi itu juga dapat kabar itu. Siap ketika itu. Buku-buku Arabik itu, orang-orang melihat, misalnya apa gitu. Mahal-mahal cetakan Saudi, satu kitab itu 100 lebih. Misalnya anda beli kitab apa, contohnya itu sebetulnya. Taudhul Ahkam ini, itu kitab. Taudhul Ahkam secara bulughul maram, yang versi Arabiknya, versi Saudinya, 1 juta, 1.400.000 kalau nggak salah. Atau 1.7 juta. Atau 8. Mahal-mahal. Alhamdulillah, Pak. Berjuta-juta yang duniawi duit semata tinggalkan, Allah Ta'ala gantikan dengan berjuta-juta dan itu insya Allah dijanjikan untuk kita, untuk ilmu. Iya, anda yakin Allah Ta'ala akan gantikan. Kemudian sorenya, dapat tawaran ngajar di kota wisata. Jombaru. Mikir-mikir, tolak. Kenapa? Karena bakal pulang malam nanti. Kesian istri, lagi-lagi istri. Masya Allah. Kota wisata, bro, antum denger aja itu udah geter hati ini kayak duit dong ini ya kan? Iya, duit, orang kaya, riba, kan? Isinya gitu-gitu doang. Nah, gak usah. Ya. Kemudian, beberapa hari kemudian, ada undangan tabligh akbar. Bukan dia sebagai hadirin, sebagai pemateri di suatu kampus di Bogor. Gak bisa. Tanggal 22, hari A. Tapi tanggal 22 gak bisa, karena udah belajar dua tempat lain. Tolak semua. Apa rezeki yang Allah berikan ke dia? Hari Kamis hari ayah, hari Jumat jadi ayah, alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak kemarin lahir dengan kerennya, alhamdulillah. Pada Jumat pagi. Ya. Makanya nggak punya kertas, nggak bawa apa, karena seminggu ini repot ngurusin Zoja, ya. Dan juga ini juga dari rumah sakit, karena masih dirawat di rumah sakit, jadi sebenarnya persiapannya gak ada untuk bikin kertas. Tapi ada pilihan. Ya, semua itu ada hikmahnya. Jadi apapun, misalnya sesuatu yang kita dapat pilihan, namun ternyata kita anggap kita tolak pilihan tersebut walaupun imbalannya bergelora. Tapi ketika ada yang harus diprioritaskan, maka tolak itu. Karena itu hanya ujian dari Allah SWT. Dan kemudian akan Allah berikan yang terbaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, tadi mas, ini mulanya mas. Udah lupa tanya. Yang lanjutannya. Enggak, sujud sahwi aja. Sujud sahwi aja. Cukup sujud sahwi. Pertanyaan apa kedua? durhaka ketika tidak menuruti atau patuh kepada orang tua dalam hal duniawi? Apakah durhaka? Oh, intonasi yang salah. Apakah durhaka ketika tidak menuruti orang tua dalam hal duniawi? Benar enggak? Paham? Misalnya orang tua nyuruh, ini dalam hal duniawi ini mujmal. Anda contohkan, contoh dari Anda. Misalnya orang tuanya menyuruh untuk membelikan terasi, bolehkah anak menolaknya? Gak boleh, gak jelas. Yaitu orang tua memerintahkan ini untuk pinjam uang ke bank syariah dalam jumlah tidak sedikit. Meskipun syariah, tapi saya ragu karena prakteknya kebanyakan sama dengan konvensional. Dan apakah termasuk riba? I don't know. Jawabannya begini. Kalau untuk pinjam uang ke bank syariah, apa-apa? Apa nih? Apa nih, Dok? Dok? Dok? Apa ini? Untuk apa nih? Pinjam uang? Hah? Untuk apa pinjam uang? Untuk nikah? Beli rumah? Orang tuanya nih? Hah? Telenovela? Oh, renovasi. Untuk renovasi rumah. Baik. Dalam jumlah tidak sedikit, berapa jumlahnya? 100 juta. Sekarang masalahnya meminjam uang ke bank syariah. Nah, banknya boleh disebut? Tidak boleh. Bank syariah, tapi saya ragu karena prakteknya kebanyakan sama dengan konvensional. Maksudnya praktek di mana dulu nih? Marginnya. Jadi begini, bank syariah itu sekarang wallahu a'lam, beberapa fiturnya itu memang riba mulabbas, riba apa, ada yang terselubung dari itu, ujung-ujungnya riba. Apakah termasuk riba? Ini sebenarnya tergantung dari fiturnya, dari bagaimana akadnya dan juga agreementnya, gitu kan? Apakah ada denda atau misalnya ada hal-hal lainnya, dilihat lagi. Tetapi yang lebih aman adalah tidak sama sekali, walaupun bank syariah, kecuali kalau udah sangat kepepet, itu pun masih diperketat dengan bank syariah yang paling minimalis kriterianya, praktek ribanya. Dan kalau kita pikirkan di sini, Yusuf, siapa sih yang mengepalai bank-bank syariah? Maksudnya, tadinya itu banknya bank konvensional, kemudian mereka mendirikan cabang syariah, ya kan? Kenapa mereka melakukan itu? Apakah ada kelompoknya? Imma karena ukhrawi, imma karena duniawi. Udah itu aja. Kalau dia karena ukhrawi, itu belum bisa dia terlepas karena apa? Itu cabang dari bank ribawi. Sehingga sulit untuk full terlepas. Tapi mungkin bisa didalikan dengan ya minimal kita usaha. Oke. Okay. Kemudian ternyata kalau kita lihat orang-orang yang mendirikan bank syariah ini adalah sih orang bank konvensional dan tujuannya bukan ukhrawi. Tahu dari mana? Kalau memang tujuan mereka ukhrawi, seharusnya mereka belajar syariah lebih detail lagi, lebih jujur lagi, belajar fikih. Tapi ternyata enggak, mereka seolah oportunis saja. Ya, kalau kita lihat misalnya bapak-bapak pakar ekonomi syariah atau dosen-dosen ekonomi syariah di kampus-kampus, di kampus umum, kalau Anda perhatikan, didikan mereka itu tidak menuju ke syariahnya, tapi menuju ke sistem perbankan keumumannya. Sehingga apa? Para mahasiswa, mereka enggak ngerti istilah qirab, mudharab, maksudnya tahu lafal-lafal itu, tapi secara aplikatif, secara real mereka tidak memahami, padahal kesempatan besar. Besar banget. Ya. Secara seperti hewala, kafala, doman, doman, dan seterusnya. Banyak yang enggak tahu. Ya, lebih ngerti tentang istilah-istilah barat. Nah itu kan menunjukkan sebenarnya rapuh banget sebenarnya. Hanyalah oportunis saja mengambil kesempatan ketika memang ekonomi syariah itu mulai dilirik oleh banyak pasar dunia di barat terutama mulai dilirik. Tetapi kalau yang menariknya adalah oportunis, maka ya jadinya ya tabis. Tapi kalau misalnya yang meliriknya adalah seorang yang ikhlas, maka dia nggak bakal menjadi praktisi atau orang yang menyelenggarakan terlebih dahulu. Dia akan menjadi pembelajar terlebih dahulu. Karena kalau misalnya, antum misalnya antum matan dukun, ya, antum matan dukun, bukan antum lah, seseorang matan dukun, baru orang berdukun, kemudian dia taubat, pengen supaya orang-orang tuh tahu itu perdukunan semacam itu. Kalau dia ikhlas, benar-benar taubat dan juga pengen orang banyak tahu, dia nggak langsung gembar-gembor jadi orang yang ditokohkan, tetapi harus banyak belajar terlebih dahulu. Karena apa, posisinya itu masih rapuh. Orang yang baru meninggalkan suatu hal yang buruk itu nggak langsung bilang kuat, belum, masih rapuh. Tapi kita nggak mengatakan yang buruk-buruk juga. Jadi ini keraguannya di ini aja. Pokoknya hilangkan semua ini, nasihati ibunya supaya kalaupun mau minjem, pinjemlah dengan orang yang insya Allah lebih dipercaya secara kebersamaan, secara kemasyarakatan. Keberadaan bank itu sebenarnya keberadaan leeches, penjilat, lintah. Bank itu asalnya lintah, yaitu mereka mengeruk duit dengan kesempatan-kesempatan. Ya, aslinya begitu, kecuali yang Allah rahmati. Sistem sekarang yang dipakai untuk perekonomian sekarang itu kan sistem yang kapitalis dan menghancurkan rakyat miskin sebenarnya. Yang kayak semakin kaya, miskin semakin miskin. Bahkan kalau perlu matiin aja, sisa aja sampai mati. Baik, sistem itu tercermin di mana-mana. Seperti ketika dulunya PLN memakai sistem bayar per bulan. Dulu masih ada ketegangan rasa antara PLN dengan masyarakat. Karena dengan sistem per bulan itu masih ada tunggakan ke depan, boleh 3 bulan mungkin dan sebagainya. Tapi sekarang pakai sistem token, kan? Itu kapitalis. Hah? Iya. Kalau antum enggak bisa itu udah danger kan? Iya. Masih ada perusahaan yang berapa udah di warning, ayo bayar. Sampai ketakutan kita. Akhirnya harus kemana? Harus beli pulsa. Beli pulsa kemana? Indomaret, Alfamart, Alfamidi, yang semuanya itu produk kapitalis juga. Gara-gara kita tuh dikurung sama kapitalis sekarang. Nah, keberadaan bank juga seperti itu, atau lebih buruk dari itu, karena PLN ini mungkin berniat seperti itu bukan karena apa, karena gak mau repot. Tapi kok ini bank, bukan karena gak mau repot, dia mereka bersedia mau repot asal bisa dapat duit itu. Ya, kan? Berani banget sih. Nah, jadi baiknya jangan nama itu, karena ketika aku bermuamalah sama bank itu mereka merasakan, mereka jauh dari sikap tegang rasa, mereka sadis. Mereka akan menjilat. Asalnya kita meminjam itu imma mungkin ke Baitul Mal, yang mana Baitul Mal itu punya peraturannya, punya tegang rasanya, atau kepada tetangga. Makanya baiknya pinjam pada orang perorangan saja dengan adanya saksi. Ya, dengan adanya saksi. Karena kalau misalnya pakai BUMN, Baitul Mal, atau minjam dapat riba misalnya, atau baru sadar ketika udah selesai minjem, kok ada ribanya? Aslinya itu nggak boleh bayar premi ribanya itu, atau persenan ribanya nggak boleh bayar. Tapi risiko. Tapi secara hukum, apakah ketika itu misalnya tidak mau membayar bagian ribanya, itu bayar utuhnya aja, apakah secara hukum bank akan menang? Enggak. Secara hukum, Karena semua itu sebenarnya sepakat, tahu riba itu haram. Secara hukum enggak menang. Secara hukum positif. Tetapi secara hukum riba, antum yang bakal dikejar sama preman. Mereka akan memutus premannya. Iya, rentenir bankir itu kan kayak gitu. Antum minjem, antum gak mau bayar, ribanya antum bayar utuh normalnya. Mungkin mereka enggak bakal nuntut antum ke hukum positif. Melalui jalur hukum positif. Tapi melalui jalur preman. Lihat, rumah itu bakal diteror. Ditetang, digedor. Gak perlu kalau antum udah punya kartu visa. Kartu kredit, kartu visa. Hah? Antum gak tahu apa-apa, gitu kan? Tiba-tiba tagihan bill udah jutaan banyaknya. Tiba-tiba udah ada yang nagih. Preman lagi yang nagih. Ayo. Jelas kan? Hati-hati, makanya baiknya udah gak usah bermuamalah sama sekali, kecuali kalau jalan mungkin ATM karena memang udah daruratnya. Wallahu a'lam. Bagaimana perincian untuk debat yang disebut debat kusir dan bagaimana menghindari yang disebutkan? Debat kusir itu bahasa kita sebenarnya. Debat kusir itu apa sih artinya? Juga nggak tahu. Debat dari bahasa apa? Debat dari bahasa Arab. Ini dobit. Itu harus ada dobitnya, kan? Kalau debat kan? Kusir dari bahasa Arab, pecah. Berarti debat saling pecah-pecahan, kan? Nggak. Ini yang debat kusir dalam Arabik adalah mirror. Yaitu debat dengan dua hal, dua sumber, imma A, imma B. Itu A, debat karena tidak ikhlas, debat dengan ketidakikhlasan. Kedua, debat dengan tanpa ilmu. Nah, dua-duanya itu dua-duanya mungkin bisa disebut debat kusir, maksud mirror. Yang pertama tidak ikhlas. Yang nanti burunya cabang banyak. Orang yang debat tanpa ikhlas, walaupun berilmu, maka dia mencari glory. Ya, dia mencari 3G. Gold, gospel, and glory. Ya. Enggak tahu, masya Allah. Mencari harta, mencari kemenangan. Nah, walaupun dalam ranah agama, carinya apa? Kemenangan. Nah, kemudian yang kedua. Debat tanpa ilmu, walaupun ikhlas, maka akan masuk ke dalam debat kusir. Jadi dua, imma dia debat ikhlas, imma dia debat tidak ikhlas, imma dia debat tanpa ilmu. Yang terburuk adalah udah nggak ikhlas, nggak punya ilmu pula. Yang ketiga, itu yang tiga-tiganya itu nanti akan berujung pada debat kusir. Jadi yakin. Jadi bisa saja seorang berilmu terjatuh ke dalam debat kusir yang terlarang. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Mencari apa? Kemenangan saja. Ya. Debat sekarang banyak di jejaring sosial dan itu jauh lebih buruk daripada debat di dunia nyatanya. Dan subhanallah kalau kita lihat, ada bertemu dengan beberapa orang yang ketika di dunianya, di dunia mayanya, wah, masya Allah. Tapi ketika bertemu dengan dunia nyatanya, gak mencerminkan sama sekali. Ya. Ada yang masya Allah di dunia mayanya, lidahnya tajamnya luar biasa. Ya. Tapi ternyata pas ketemu, sopan banget. Sehingga ketika di dunia maya, Anda berpikir untuk menggamparnya, dan ketika di dunia nyata, Anda berpikir untuk menciumnya. Ya. Memeluknya. Merangkulnya. Nah, debat di dunia maya itu bisa lebih buruk, baik di grup atau di status dan semacamnya. Termasuk juga yang bersalah adalah orang yang menjadi pemancing debat sebenarnya. Mungkin dikira bahwasanya itu akan memberikan maslahat dan memancing itu lebih buruk daripada berkecimpung. Karena memancing itu seperti tokoh yang kemudian dia menyelenggarakan perhelatan debat, terlebih kalau misalnya bisa pilih jumlah atau bisa pilih nilai. Ya. Tapi itu dunia maya. Dan kalau kita perhatikan, Anda udah berapa kali mentajribah, ya. Ada beberapa orang dia akan ditemukan di belakang, di status mereka atau di dalam komentar mereka, itu secara serat atau secara serata atau enggak langsung merujuk kepada anak, keburukan dan sebagainya. Anak inbox, assalamualaikum, ada apa nih? Dan seketika langsung sopan. Tapi ketika komentar di tempat lain, masya Allah, menikah. Nah, ini buruknya kalau misalnya kita memperbanyak koneksi di dunia maya dan lebih terkesan kesana. Jadi berbahaya sekarang, terutama pekerja kantoran dan semacamnya, ketika memang di kantornya itu bekerja di depan komputer saja, kemudian di depan internet saja dan sebagainya, itu sangat berbahaya kalau misalnya dia memperbanyak jejaring sosial atau hubungan seperti itu. Itu satu sisi. Dua sisi, sisi kedua selain kesehatan hati tadi, kesehatan fisik. Ya. Sekarang itu ada istilah mager. Mager, malas gerak. Ya. Itu menjangkiti banyak sekali dari kita. Mager karena apa? Karena penyimpanan yang Allah berikan kepada kita jadi mager. Sehingga akan berakibat pada nanti stroke dan semacamnya. Ya. Olahraga semakin sedikit. Ya. Sekarang bayangkan, antum yang bekerja di kantoran, duduk aja gitu kan. Beda dengan guru-guru yang teriak-teriak. Ya. Duduk, ini juga duduk kayak gini. Ketika ke kantor naik apa? Motor. Duduk. Naik motor, jalan sedikit udah mager, duh, pengen cepet-cepet. Terus udah sampai kantor, udah ada minuman, ya, ada tikus, monitor, laptop, semua. Tinggal di klik-klik gitu, internetnya cepet, gratis, tinggal ngerjain aja. Sebagian terutama akuntan itu, ya, duduk terus, ketagihan, workaholic banget gitu. Terus, sampai gak memikirkan bahwasannya magernya dia, bahkan sampai ke WC pun gak mau, ya saking pengennya terus di situ. Nanti aja di jamak takhir itu ya, buang airnya, ya ditahan. Ternyata ada itu adalah suatu penyakit. Hal kayak gitu nih, kita nih dapat penyakitnya, penyakit mager, penyakit namanya apa? Sedentity apa-apa itu namanya, istilah di kedokteran itu. Nah, penyakit seperti itu, ya efeknya lebih buruk daripada efek merokok atau semacamnya. Lebih buruk. Ya. Jadi terdiam terus di kantor atau apa, olahraga jarang, kemudian ruangan tertutup, mengandalkan AC. Nah, diam terus di situ, dia kan kalau ruangan tertutup, dia bersin, dia tetap aja di situ bersinnya. Kehirup lagi dan semacamnya, ya kan. Terus udah malas gerak, diri aja malas, udah diri tuh gak enak banget rasanya. Kemudian pulang naik motor lagi, itu nanti bakal terkena penyakit. Nah, orang-orang sekarang banyak gini. Kemudian itu kehidupan fisiknya, belum kehidupan sosialnya, dia lebih konsen di jejaring sosial. Dia sudah ini di bagian ngomong. Sehingga apa banyak orang sekarang gak bisa ngomong langsung, tapi lebih bisa lewat ini. Dengan nanti dijampe aja lah, ya kan? Ya kan? Gak bisa diomongin langsung. Tapi mencapir lewat ini bisa. Oke, banyak penulis. Bagaimana hukum bagi bacaan fikir setelah salat yang dibaca di antara tasbih, tahmid dan takbir yang dibaca banyak kalangan saat ini? Maksudnya apa? Hukum? Oh, iya, ya, biasa imamnya. Alhamdulillah. Itu orang enggak tahu ada dalilnya di mana. Itu biasanya teman. Apa? Iya, di sini masyhur kayak gitu. Wallahu a'lam itu. Enggak tahu dalilnya apa. Ya. Apakah wasiat atau pesan orang tua sebelum dia meninggal berhubungan dengan materi yang harus dilaksanakan, misalnya nanti kan jadi PNS. Ini pertanyaan masalah penting sih. Begini, misalnya yang bertanya kan akhwat ini, dan insya Allah sepertinya akhwat ini belum menikah dia. nggak tahu siapa nanya, tapi sepertinya belum menikah. Misalnya nanti kalian dia sebelum meninggal, wasiatnya wajib ditunaikan, meskipun ini perkara duniawi. Tetapi ketika wasiat tersebut berlawanan dengan yang lebih wajib, maka yang lebih wajib diutamakan. Atau jika wasiat tersebut mubah, namun kemudian ada hal yang membuatnya tidak boleh, maka tidak boleh dilakukan. Misalnya, diwasiatkan kamu harus jadi PNS. Sekarang masalahnya gaji PNS halal. Halal kecuali. Itu dia. Kecualinya itu kadang berapa persen itu kadang nggak tahu, ya kan? Kalau misalnya dalam dirinya PNS, kalau misalnya saya kerja di situ, misalnya di bidang apa, PNS bagian kantor lurah atau camat, dan ketika survei misalnya di situ ternyata banyak sekali gratifikasi yang liberal, mau nggak mau harus makan, dan kadang nggak ketahuan, maka karena ini ada keburukan mafasid, maka dia utamakan dari mafasid empat kamu ala jalan lima sore, yaitu dia meninggalkan mafsadat itu, kembali dia berlepas diri dari hal seperti itu. Maka bisa jadi ini tidak wajib ditunaikan. Kalau misalnya itu melihat banyaknya gurur dan banyaknya kepalsuan atau kebohongan di dalamnya, sehingga ditakutkan walaupun antum sudah berusaha ikhtiar, gak bisa lepas dari itu. Ya. Tapi antum jangan kecewa, jangan marah akhir ini. Insya Allah semua jamar antum harus dari sekarang banyak-banyak belajar. Ya. Supaya nanti bisa membedakan. Sekarang yang kantor lurah aja, misalnya bikin KTP atau KK gitu kan, gratis. Ya. Tapi tetap, mereka yattaqun, mereka berijma untuk mengadakan gratifikasi versi mereka, yaitu ada selebaran kecil gitu. Bagi siapapun yang sudah diinin KTP atau kartu keluarganya, maka disodorkan padanya apa? Kertas itu kayak kupon gitu. Itu ini kupon dari kelurahan, terserah mau berapa. Ya kan? Kita sebagai orang timur yang enakan, mau gak mau kita ngasih. Nah ini ngasih ini kan di luar dari gaji. Dan kalau dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tahu gak bakal dingin. Walaupun cap stempelnya ada. Tapi ini di luar gaji. Ini yang disebut gratifikasi ini. Ini gak boleh diterima oleh mereka. Dan kita pun gak boleh membantu mereka menerima ini. Ya gak boleh sebenarnya kita ngasih. Tapi gimana? Ya susah gak? Jebakan bukan? Mereka sendiri yang membuat. Dan antum ketika bekerja di situ, mau gak mau antum ikut peraturan kayak gitu. Ya, gimana? Oh, nanti bakal menahi munkar. Oke, silakan. Silakan, bagus itu. Silakan. Insya Allah bisa. Insya Allah. Ya. Ya, baiknya coba cari yang lain. Ya. Karena ini berkaitan nanti dengan kedepannya antum. Atau kedepannya nanti. Bukan sekedar pekerjaan. Kedepannya nanti gimana? Anak istri apakah pakai yang halal atau haram, atau bersyubhat ada halalnya atau haramnya. Kemudian yang namanya kalau udah statusnya sebagai negeri sipil, pegawai negeri, itu gimana memutuskannya, ya kan? Perlu dana lagi untuk itu. Mungkin ya, antum selamanya itu muqayyad, walaupun secara spekulatif antum merasa akan ada bright future, itu apa? Sama apa itu? Pensiunan, ya kan? Pensiunan nanti akan dapat tunjangan usia tua dan semacamnya. Tapi bukan itu sebenarnya. Kita jangan, masya Allah, sebagian dari orang tua itu memang ada kesempitan. Gak boleh nikah kecuali sama PNS. Ada yang kayak gitu kan? Apa yang dicari? Bright future? Apakah bright future itu hanya dari PNS? Enggak. Ya. Kedua, pernah membaca di sebuah situs Islam web bahwa menangis dapat membatalkan sholat. Ya, dimaksud di sini menangis yang bagaimana ya Ustaz? Asal dari menangis itu tidak membatalkan sholat. Udah itu aja. Hadnya apa? Batasannya apa? Wallahu a'lam. Tidak ada, anda nggak tahu nangis sampai membatalkan sholat. Kecuali kalau dia sampai gerak banyak yang tidak diperlukan mungkin bisa membatalkan sholat, tapi itu bukan karena nangis, karena gerakannya itu yang banyak. Ya, ada yang mau tanya, teman-teman. Selamat. Orang bahasa yang tidak hebat, walaupun dia benar, dia tidak hebat. Iya, dia dapat syukur. Itu ya. Kalau seperti itu ada batasannya. Ada batasannya itu ketika memang sudah. Ketika jika dia meninggalkan, jika kalau dia meninggalkan debat tersebut, keburukan akan semakin melebar, maka gak masalah pun debat. Tetapi kalau misalnya dengan debatnya antum permasalahan melebar, atau antum akan berkecimpung, yang tadinya antum baro'ah atau zimmah darinya, bebas, tapi ketika antum mencukupkan itu, ya itu yang dimaksud di sini. Ya. Tapi misalnya dalam satu desa, ada seorang yang pendebat puluh orang liberal, enggak ada yang mau mendebatnya, kemudian dia terus menanamkan syubhat di masyarakat. Sekarang orang yang berilmu kalau diam aja itu sebagai dalam Islam akan kena musibah semuanya. Maka dia harus di situ memberikan hujah. Katakan yang baik, kalau enggak bisa baru nanti jalan terakhirnya debat. Malah justru kan ada jadilhum bila tiyasa. Kalau memang itu adalah yang terbaik, jadilah, berdebatlah. Jadi hadis yang tadi itu tidak secara mutlak untuk seluruh perdebatan orang yang berdebat berarti dia telah melanggar sunnah ringan. Ada kadarnya juga, ada batasannya juga. Dan juga tentu tadi harus siapa? Ikhlas dan juga dia punya ilmu. Kalau misalnya dia nggak ada satu saja syaratnya hilang bagi kedua-duanya, maka pasti akan terjerumus ke mirah. Itu debat kusir atau debat berbicara tanpa ilmu. Oke, teman-teman. Ya, silakan bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Apa mau bertanya kayak gini? Beneran? Kayak gini-gini? Silakan, Ikhwan. Akhwat kalau misalnya bertanya, silakan. Ya, daripada nanggung-nanggung, kita habiskan waktu aja. Enggak ada masalah hidup ya, Masya Allah. Nanti ada tanya loh, Pak Tuhan. Bagaimana hukum menerima beasiswa yang dananya campuran kemungkinan dari riba? Posibilitasnya dari riba? Kemungkinan campuran dari riba. Wallahu'alam, baiknya jangan. Wallahu'alam, baiknya jangan. Kalau memang ada kemungkinan ya, belum. Baiknya jangan. Tapi kalau udah tahu, walaupun pura-pura nggak tahu, tapi tahu, jangan. Ya, itu beasiswa. Karena apa abis itu? Antum kuliah dibayar mereka, ya kan? Begini, perlombaan saja, ya, yang sponsornya ada dari riba itu bersumbat jadinya hadiahnya. Itu perlombaan. Apalagi kau belajar, baiknya jangan. Wallahu'ala. Kalau mau mencari, insya Allah carilah yang lebih selamat beasiswanya. Wallahu'ala. Insya Allah gak apa-apa, insya Allah. Itu campur-campuran, tapi insya Allah gak apa-apa. Cuma memang sekarang memang jebakannya banyak semuanya. Semua sponsorship itu apa sih? Kalau misal kita lihat, kita masuk udon, semuanya kena. Garing enggak? Semuanya kena ujung-ujungnya. Ya. Tapi yang tadi makanya kalau misalnya ada kemungkinan ya sebaiknya jangan, tapi bukan berarti Allah Allah bukan berarti enggak boleh juga, tapi baiknya jangan. Ya. Karena gini, dari pemerintah kita sebenarnya banyak Pak subsidi dari pemerintah. Ya, kalau misal kita bilang dari pemerintah karena tercampur sama riba atau positivitas itu pasti nggak boleh. Wah, kita jangan-jangan ada di situ. Karena dari pemerintah jalanannya. Gimana kita gunakan? Jadi susah sekarang. Terus gimana dong hidup kita? Masya Allah, udah kekepung. Ya udah, tanamkan dari diri masing-masing dan keluarga. Insya Allah. Mulai dari yang terkecil dulu sebenarnya. Jadi meskipun dari pemerintah juga kan? Meskipun dari pemerintah dan ambil semuanya, tapi ada wajar yang berkenaan dari kita. Soalnya gini, kalau antum mengikuti kekhawatiran itu, semuanya bisa nggak bisa gitu. Jadi udah ikuti aja apa yang ada udah. Karena kalau antum terlalu terambuk, terlalu dalam, itu banyak hal yang antum nanti akan kritisi. Semuanya biaya antum itu bisa berunsur itu. Ya. Karena bisa jadi kampus antum, yayasan antum itu juga ada pemerintah, dari pemerintah juga dan mungkin belum sedikit capek ini. Jadi kalau misalnya ada pilihan lain, ambil yang lain. Tapi kalau misalnya udah nggak ada, ya itu insya Allah bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bisnis dari gudang garam misalnya. Ya gudang garam TBK itu kan paling pertama. Assalamualaikum. Pertama. Kemudian ada sinar mas, ya. Sinar mas itu yang membakar Sumatera. Ya, nah sekarang kasusnya Pulau Alam Biso. Kemana itu? Ustadz dulu saya bekerja di bank. Siapa Ustadz antum? Atau ada Komar? Ustadz dulu saya bekerja di bank. Oh, okay. Mendapatkan pendidikan 2 tahun dan mendapat gaji. Setelah pendidikan sesuai dengan menjadi karyawan tetap. Berjalan selama 1 tahun, saya resign dan mendapat penalti 150 juta dan ijazah ditahan. Apakah 150 juta itu wajib saya bayar? Sebenarnya nggak boleh dibayar. Nggak boleh dibayar. Pertama, jadi pekerjaan di bank itu udah bermasalah. Kemudian pendidikan 2 tahunnya dan dapat gaji itu juga bermasalah. Kemudian menjadi karyawan dapat gaji 1 tahun kemudian resign mendapat penalti 150 juta. Apa konsekuensi dari tidak membayar penalti? Hah? Ijazahnya ditahan. Apa konsekuensi dari tidak ditahan? Hah? Jadi ibu rumah tangga. Itu berarti Allah Ta'ala ini akhwat ini Allah Ta'ala sayangi dia. Nah, itu nanti jadi ibu rumah tangga. Sekarang masalahnya saya belum ada yang melamar. Doa Allah, insya Allah ada yang melamar. Ini jangan-jangan itu udah gitu. Ijazah ditahan. Begini bu, tahu nggak? 150 juta, misalnya nggak dibayar, apa akibatnya ijazah ditahan? Ijazah ditahan, apa akibatnya nggak bisa kerja yang membutuhkan sertifikasi ijazah? Baik, apakah pekerjaan di dunia ini harus membutuhkan semuanya pasti ya, butuh ijazah. Jadi di sini seolah-olah Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam membatasi supaya nanti kedepannya enggak lagi macam-macam kerjanya, udah bekerja di tempat yang lebih halal atau jadilah ibu rumah tangga yang baik mengurusi masa depan anaknya. Kalau misalnya ini, saya enggak bisa, harus punya ijazah. Nanti gimana ke depannya kalau misalnya memang membutuhkan pekerjaan? Oh iya, bayar 150 juta. Dari mana duit itu? Dari mana? Oke, ada yang mau minjem tetangga. Oke, silakan tetangga minjemin. Kasih. Berarti punya hutang 150 juta, hanya dapat selembar ijazah. Berapa tahun ibu bakal nanggung 150 juta itu untuk nyicil? Coba dipikir lagi, mana yang lebih merugikan, yang lebih membebani. Udah cukup semua ini, hilangkan semua ini atau harus bayar tidak kita biasa ada, terus bisa kerja, ditimbang lagi. Kalau anak-anak pribadi, baiknya selamatkan diri dulu dari beban yang lebih berat, yaitu hutang. 150 juta itu nggak kecil. Waalaikumsalam. Itu nggak kecil. Kalau bisa jangan. Wallahu'alam. 150 juta itu tidak wajib dibayar sebenarnya. Karena bagaimanapun ini sebenarnya memeras intinya. Dan salahnya juga dulu mungkin ketika ada agreement, tanda tangan dan gak dibaca seperti sekarang. I agree and accept all the compliments atau dan semuanya. Udah sayangnya, jadi ketika akad itu gak boleh sebenarnya. Akad dalam artian akad ketika bayar atau akad ketika bekerja itu harus dibaca. Gak tahu ditanya. Ya. Jangan sampai nanti kena jebakan dia, udah gak bisa. Secara hukum itu bisa dituntut. Walaupun secara syar'i kita nggak boleh melaksanakan itu seperti yang Bambang tadi. Antum minjem, antum nggak mau bayar ribanya, sebenarnya secara syariat antum nggak boleh bayar ribanya dan antum bayar harus bayar nominal utuhnya. Tapi kan secara hukum sininya, inilah. Secara hukum rimbanya ini bakal terjadi hal-hal yang mengerikan. Nah. Oke, okay. Jadi coba timbang lagi, Mbak. Ini anak nggak bisa. Ketika sedang berwudu, bolehkah menjawab pertanyaan dari teman? Why not? Gak apa-apa. Ya, jawab salam gak apa-apa. Kecuali kalau misalnya di dalam kamar mandi wudunya. Maka baiknya tidak. Jadi boleh. Tidak batal dan tidak juga makruh apalagi kalau misalnya hajat. Ya. Kedua, manakah yang sesuai sunnah ketika salam pertama? Makmum ikut salam? Atau menunggu imam selesai salam yang kedua? Baru makmum salam? Dua-duanya boleh, karena yang wajib atau rukun adalah salam pertama. Jadi, ketika salam pertama, makmum ikut salam, ataukah menunggu salam yang kedua, dua-duanya boleh. Tapi mungkin yang lebih aman, lebih tentramnya adalah menunggu salam kedua. Jadi salam pertama itu yang rukun. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu pun, yang rukunnya adalah ucapan salamnya. Kalau misalnya nengoknya itu sunnah. Ya, jadi ucapan salamnya yang rukun. Nengoknya sunnah. Kemudian nengok kiri. Ya. Baik. Ada soalan lagi? Nihon? Mau nanya untuk itu sebenarnya. Untuk orang yang berbagi Jumat. Sholat Jumat. Ini dia datang ke masjid, itu pas lagi ada datang. Mana yang begitu, mana dia sholat ke masjid, dia tak menjawab dan itu masalah pelik, agak pelik itu sebenarnya. Dan di beberapa kesempatan ternyata Anda pernah mengajarkan sesuai itu sesuatu yang bertentangan dengan hadis, yaitu Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari itu ketika ada seorang sahabat dalam khutbahnya duduk, dan Rasulullah suruh berdiri dan sholat rakaat. Soalnya dapatnya soal tahiyat masjid. Jadi diperbolehkan ketika khatib berkhutbah itu sholat dua rakaat. Itu yang mungkin insya Allah lebih baik, lebih benar insya Allah. Walaupun dalam konteks ini sebenarnya disuruh sama khatibnya, bukan inisiatif dia. Kemudian bagaimana ketika azan? Dia diperbolehkan juga menjamak keduanya, yaitu dia menjawab azan, nunggu sampai selesai azan, kemudian sholat. Tapi kalau Anda pribadi lebih menitik beratkan langsung sholat. Wallahu'alam. Kalau Anda pribadi lebih menitik beratkan langsung sholat karena ingin mendapatkan keutamaan, kewajiban mendengarkan khutbah, wajib. Sementara menjawab dari azan itu sendiri tidak sampai kepada wajib. Ya. Walaupun siwanya siwa wujud. Jika azan dan muazin, fal yakul mithla ma yakul. Jika seorang muazin berazan, maka hendaklah dia mengucapkan apa yang fal yakul lam lamul amr. Fal yakul lamul amr. Tapi enggak sampai kepada kewajiban insyaallah cara Allah. Ya. Itu yang anak pribadi. Bagaimana dengan laki-laki yang tidak sholat di masjid berjamaah karena masjid-masjid yang ada di lingkungan ada kuburannya? Ada masjid yang jauh yang tidak ada kuburannya, tapi laki-laki tersebut tetap sholat di rumahnya. Maka berdosa laki-laki tersebut. Ini kembali pertama. Sholat di tempat atau di masjid yang dia sudah tahu ada kuburannya, itu haram sholat di sana. Maksudnya ada kuburannya apa? Inma di atasnya ada kuburan, di atasnya kuburan. Masjidnya di atas kuburan atau inma di area samping masjidnya tanpa ada pagar yang membatasi, itu nggak boleh, haram. Kalau dia tahu dan tetap sholat sana, dia dapat dosa dan sholatnya tidak sah. Tapi bagaimana kasusnya kalau misalnya ini tambahan pada haji? Bagaimana kasusnya kalau misalnya nggak tahu? Dia nggak tahu, baru bertabayun, baru bukan bertabayun, tapi baru kesingkat hakikat adanya kuburan di masjid itu setelah selesai sholat. Maka apakah sah sholatnya tadi? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Apakah boleh mulai? Udah gak usah diulangi. Sholatnya udah sah, dia udah menunaikan sholat wajib. Udah selesai. Itu bagian gak tahu. Bagaimana kalau tahu di pertengahan? Batalkan sholatnya. Maka sholatnya cari tempat lain. Gitu ya. Kemudian ini gimana nih? Orang yang laki-laki, jamaah masjid, dia gak sholat di masjid, karena area misalnya kelurahannya itu rata-rata masjid kuburan, masjid yang ada kuburannya. Baik. Anda sarankan dia pindah tempat ke kelurahan lain. Kalau memang tidak bisa karena membutuhkan budget atau sudah terlanjur pakai kamera di situ, kemudian tidak bisa lagi, sudah terinstal, tidak mungkin inna sholati wa mahyaya wa mamati di kafe itu atau di kelurahan itu. Oh, mau gimana lagi? Kalau dia punya motor, dia ke kelurahan lain. Dan itu kembali ke permasalahan apakah sholat berjamaah itu wajib atau sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Itu ikhtilaf di antara ulama. Ikhtilaf di antara ulama. Bagi yang mengatakan itu wajib, maka dia enggak boleh menetap di rumah. Harus dia berusaha semaksimal yang dia mampu sebagaimana Ibnu Umi Maktum. Dia harus naik skuternya, naik motornya ke musola atau masjid di kelurahan lain yang selamat dari kuburan. Walaupun mungkin ada kebid'ahan, tetap dia harus ke sana. Jadi kebid'ahan tidak sampai menjurus kepada kesyirikan. Baik, kalau misalnya dia sholat, dia menganggap sholat berjamaah atau dia mengikuti madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i sendiri berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardhu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi bisa kita jamak. Sunnah muakkadah bagi pribadi, fardhu kifayah bagi kampung. Baik. Misalnya dia tidak sampai wajib aini, maka tidak masalah baginya untuk sholat di rumahnya. Sebagaimana dia masalah juga jika di kampungnya ada masjid atau musala, dia tetap aja enggak mau ke musala. Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Buruknya ada masjid ada enak, dia mentang-mentang sunnah sampai wajib, dia enggak sholat di masjid. Itu laki-laki ya, yang laki-laki luar biasa buruk ya. Jadi barometer seseorang itu kesolehan juga di ininya, di sholat berjamaah. Seseorang kalau misalnya di zaman salaf, Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah dari kita yang yatakhallaf an al-jama'ah fil masjid, yaitu tidak sholat di masjid laki-laki kecuali dia munafik yang dikenal kemunafikannya. Walaupun kita gak bisa mencap sekarang, society sekarang orang-orang yang munafik karena gak sholat di masjid, walaupun mungkin, tapi kita gak bisa mencap seperti itu. Tapi ditakutkan kalau kita kurang sedap akan sholat berjamaah di masjid, ditakutkan ada kenifakan yang ada di diri kita. Dan memang itu kadang bisa terjadi. Misalnya antum coba aja, sudah terbiasa sholat di jamaah masjid, kemudian coba sholat isya enggak di masjid, akan bisa menjadikan sholat isya di masjid tanpa uzur, akan bisa menjadikan sholat subuh antum tuh terkatung-katung bisa. Ya, karena orang yang terbiasa sholat di masjid, setan tuh terus berusaha. Sampai kemudian cuma sekali aja lah enggak sholat di masjid. Ya kemudian akan membuahkan hasil berikutnya. Mulai enggak sholat. Kalau Allah sadari setelah itu, alhamdulillah itu kenikmatan Allah sadari. Dan alhamdulillah itu mungkin kita berlaku di diri kita kayak gitu. Kita rutin berbuat baik walaupun sunnah. Saya kan berusaha. Nah, enggak usah. Sekali aja Nanti akan bertalian ke berikutnya. Nah itu kutuat syaitan. Jadi kalau misalnya dia menganggap sholat berjamaah itu wajib, dia berdosa enggak mencari masjid di luar lain. Tapi kalau dia menganggap itu sunnah, maka dia enggak berdosa ketika dia enggak sholat di masjid. Kecuali kalau dia memang meremehkan, maka dia bisa berdosa karena meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ustaz sebagai akhwat. Komanya mana nih? Sebagai akhwat tentu lebih baik di rumah. Nah, tapi orang tua kami masih belum mengerti akan perasaan kami, masyaallah. Dan menekankan untuk bekerja di luar. Pekerjaan yang selamat bagi akhwat di antara sebagai guru. Tetapi tidak dibolehkan orang tua karena gaji yang kecil. Bagaimana menghadapi perkara seperti ini, Ustaz? Solusinya khilafah insyaallah. Ya. So di sini ini dilematisnya. Solusi apalagi pekerjaan selain guru yang insyaallah gajinya banyak. Bandar, menjahit. Coba kalau di mantannya ini menekankan untuk bekerja di luar. Menjahit di luar itu haram karena itu tabarruj, ya. Mujahit di luar itu, orang-orang nyatain gua tabarruj. Apalagi kalau menjahitnya masih pakai mesin jahit, masih pakai kaki itu, ya kan? Diputer-puter. Terus masukin lubang gitu kan. Menjahit ya. Coba gini, perempuan itu bagus ya. Dia perempuan itu banyak yang bisa di sisi manajemen. Ya, dia bagus di manajemen. Karena mereka pintar dalam masalah detail-detailnya. Kalau Anda sarankan, pahamkan, berikan pemahaman buat orang tua bahwasanya bisa kok dengan misalnya dia memanage apa atau pekerjaan yang lebih memanfaatkan e-commerce. E-commerce itu elektronik atau internet lah, internet online lah, bisnis online gitu lah. Dan kalau kita perhatikan perempuan itu mereka dari segi japri dan japom itu lebih hebat daripada laki-laki. Koneksi mereka jauh lebih bagus. Sehingga kayaknya itu opportunity yang bagus itu buat mereka daripada misalnya kerja di mana di luar mau jadi guru gaji kecil, mau jadi ini riba, mau jadi itu susah dan sebagainya. Mau jadi artis lebih-lebih. Nah, mendingan jadi business woman di internet. Dia memanage apa misalnya. Nah, sekarang kan kalau misalnya untuk perhatikan, ada beberapa tabloid atau koran atau majalah yang bersifat mingguan atau lebih mingguan atau bulanan, itu menawarkan banyak sekali jasa atau banyak sekali kesempatan untuk berdagang secara online. Banyak itu. Apa misalnya ke perempuan apa catatannya di bidang apa dia misalnya bidang menjahit di bidang membuat apa gitu kan dia bisa memasarkan melalui internet itu jauh lebih hebat ya. Jadi dia memasarkan di grup-grup kajian misalnya yang tadi ngaji jadinya pasar ya. Masih mending daripada riba kan. Nah itu bisa dia manage kayak gitu. Perempuan tuh lebih mahir kayak gitu benar daripada antum laki-laki pengen sulit. Kalau antum yang manage itu sulit iya sulit, akan dia mereka bisa seperti itu. Nah coba pahamkan kepada orang tua, sekarang pasar modern itu, kalau untuk internet itu insya Allah perempuan lebih bisa, atau pak, insya Allah nih buktikan nanti dalam sebulan bisa masalah berapa banyak, ya, itu insya Allah bisa. Makanya saya sarankan di sini untuk akhwat ini, bagaimana menghadapi perkara seperti ini tadi, nasihati orang tuanya, kemudian berikan pemahaman dan coba merambah ke dunia internet ini. Anda yakin insya Allah Allah buka jalannya. Dan insya Allah ini sebagaimana dalam riwayat Abu Al-Bazzar ketika Rasulullah SAW bertanya ayol kasbi afdal, apa penghasilan yang terbaik? Itu yang bima kasab aidiku, yaitu apa yang kalian usaha dan diri kalian. Nah usaha di sini dia tidak terbatas pada zahir aidikum yang yaitu tangan, enggak mesti. Apapun usaha antum, mau curahan pikiran ide, misalnya membuat buku, ya kemudian dia itu pakai tangan juga, ngetik. Ya itu bisa dipasarkan kemudian di grup-grup. Pertama misalnya biasanya ibu-ibu itu punya grup ibu-ibu mama doang, isinya tuh mama doang. Membahas tentang whatever happens in the world. Why semua yang ada di dunia diceritakan oleh mereka. Itu ibu-ibu itu mereka sangat kompeten dalam memasarkan. Jauh lebih hebat. Makanya orang bilang berkali-kali, kalau antum mau nikah enggak usah bikin surat undangan. Bisikin aja ke akhwat satu, bakal menyebar ke seluruh pengajian. Ya. Oke. Itu insyaallah seperti itu akan doa kita doakan ini ya, akhwat yang ini. Maksudnya ini ujian besar bagi dirinya, antara durhaka orang tua dengan pekerjaan dan penghasilan. Ya mudah-mudahan akhwat ini mendapatkan penghasilan yang terbaik insyaallah, dan mudah-mudahan orang tuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi kan? Ada lagi ikhwan yang mau nanya? Itu bukan sholat Jumat ya, sholat berjamaah. Sholat Jumat. Ah, tahunya teksnya di Sahih Bukhari sholat berjamaah. Sholat Jumat. Oh iya iya. Dia tidak melakukan sholat berjamaah. Maka dia mendapat pahala yang boleh sama setahun. Nah, itu mungkin bagus menurut itu bagus batasan bagus itu gimana? Apakah harus semua sampai sunnah itu? Kan orang melihat guru. Nah, itu yang batasan bagus itu kan cukup sampai wajib itu kan kalau di hadis Muhammad kan sholat harus sekali sekali kan? Nah, itu sudah dia yang bagus itu. Itu sebenarnya sesuatu yang biasa aja. Apa aja ganjarannya apa? Yang mulai satu tahun. Antum bisa mengukur nggak itu pahala sebesar apa? Atau bisa mengukur berapa kaflingan surga gara-gara qiyamul lail setahun? Atau gini aja, apakah itu semua kecil bagi Allah? Kecil. Kecil bagi Allah. Allah Ta'ala pemurah kan? Sehingga amalan yang cukup antum menunaikan wajib isbal, wajib saja, itu bisa gak? Atau mungkin lebih banyak dari itu ketika antum meminta yang lebih banyak. Jadi urusan hal yang berpahala sebesar itu misalnya, kalau antum niatkan, yang penting niatnya ini, atau dia tahu hadisnya insya Allah bisa dapat seperti itu walaupun hanya sederhana yang dilakukan seperti itu. Itu menunjukkan ibadah tertekskan itu sederhana, pahala yang besar. Ketika antum imani itu maka terjadi itu. Walaupun bisa, ya bisa, mudah bagi Allah. Buat. Maka kita bisa, ah udah puas belum aja? Udah puas? Apakah kita, apakah kita bisa mengganti sholat yang dulu pernah ditinggalkan karena orang lain? Kalau misalnya countable, ya, kalau uncountable, atau too many, maka ya. Kalau misalnya countable sebenarnya, oh saya dulu pernah ninggalin isya, atau pernah satu hari gak sholat sengaja, maka di jam di foto. Misalnya meninggalkan sholat saat masih SMP dan SMA tidak lima waktu, wah ini harus kontrol ini udah 6 tahun. Dan udah tahu banyak jalan, nanti tahu banyak. Insya Allah Allah terima tuh ya. Kita jumpa sampai sini, warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada pekan depan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih kepada majlis, subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.